Seseorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dalam meluruskan niatnya menghadiri majelis ilmu. Dahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid dan membaca doa masuk masjid. Berikan salam ketika melewati kelompok orang yang sedang berkumpul di dalam masjid. Yang berikutnya, hendaklah mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh pemateri. Jagalah adab-adab kepada sesama peserta daurah. Hendaknya menyapa orang-orang yang di sekitar kita, tebarkan salam dan berlaku lemah lembutlah kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Berlapang-lapanglah dalam duduk di majelis ilmu, berikanlah tempat duduk bagi saudara kita yang terhalang dari mengikuti materi sedari awal. Memelihara kebersihan, kesucian dan kehormatan masjid. Sangat dianjurkan memakai wewangian khusus untuk laki-laki. Sekali lagi ditekankan, sangat dianjurkan memakai wewangian khusus untuk laki-laki dan memeriksa kembali kebersihan anggota badan. Hal ini untuk memuliakan diri kita sendiri serta tidak menzolimi saudara di sekitar kita. Berikutnya, menjaga perabotan wakaf yang ada di dalam masjid, baik itu karpet, sejadah, mushaf, dan peralatan lainnya yang berada di dalam masjid. Yang berikutnya, merendahkan suara ketika berada di dalam masjid, baik ketika membaca Al-Quran, berzikir, ataupun berbincang-bincang. Hindari perkataan yang kurang bermanfaat seperti menggibah, mengumpat, mencela, atau bersenda gurau secara berlebihan. Memasuki masjid dengan tenang, serta melakukan sholat tahiyatul masjid. Tidak berbincang-bincang ketika materi sedang disampaikan. Mohon disesuaikan dering telepon Anda agar tidak menimbulkan kegaduhan selama di dalam masjid. Tidak diperkenankan bertanya kepada pemateri pada saat kajian berlangsung karena insya Allah sesi tanya jawab sudah dijadwalkan oleh panitia. Kami menghimbau kepada yang membawa putra-putri yang masih kecil agar benar-benar diawasi dan diperhatikan. Karena kami mendapati banyak keluhan jamaah yang sangat terganggu atas tingkah laku anak kecil di dalam masjid, baik berupa candaan, suara tangisan, ataupun tinggi volume suara. Dan juga harap diperhatikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang membawa anak kecil adab dalam buang air, karena biasanya anak kecil harus diperhatikan agar dipersiapkan memakai pampers atau yang lainnya. Apabila mendapati suara pemateri tidak jelas, harap menghubungi panitia dengan tetap menerapkan kaedah-kaedah yang sudah disampaikan dan adab-adab yang baik dalam menyampaikannya. Dan dilarang memotong pembicaraan pemateri ketika sedang menjalankan materi. Dan harap dicek kembali kunci kendaraan Anda karena banyak didapati kunci-kunci yang masih menggantung di kendaraannya. Sekali lagi harap dicek kembali dan apabila ada yang merasa kehilangan segera menghubungi panitia. Baik, dan kami juga ingin mengumumkan sebelum kajian dimulai bahwa menjelang Ramadan, Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung dan juga Radio Roja Bandung membuka atau memfasilitasi Anda untuk membelanjakan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak, yaitu kami membuka untuk donasi buku saku, karena insya Allah pada saat Ramadan nanti kita akan membagikan 2.000 buku saku secara cuma-cuma setiap kajian rutin yang diselenggarakan oleh Radio Roja Bandung dan juga Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan juga donasi berikutnya yaitu donasi iftar untuk buka puasa bersama Ustadz Abu Haidar dan juga Ustadz-Ustadz lainnya yang mengisi kajian di Kota Bandung. Dan juga donasi mushaf. Dan juga seiring dengan semakin padatnya atau semakin banyaknya jadwal kajian di Kota Bandung, kami Yayasan Tarbiyah Sunnah dan juga Radio Roja Bandung membutuhkan kendaraan operasional untuk berjalannya dakwah di Kota Bandung ini. Sekali lagi kami membuka juga kesempatan untuk Anda membelanjakan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mendonasikan sebagian harta Anda untuk kendaraan operasional Yayasan Tarbiyah Sunnah dan juga Radio Roja Bandung. dan juga kekurangan alat berupa mixer dan juga kamera untuk penyiaran. Adapun untuk donasi tersebut, Anda bisa menghubungi panitia langsung atau bisa mencatat nomor rekening Yayasan Tarbiyah Sunnah Bank Syariah Mandiri di nomor 777-0014764. Sekali lagi, nomor rekening Syariah Mandiri 777-0014764 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah garis miring Media. Sekali lagi, selain kami membutuhkan donasi dari Anda, mungkin Anda juga membutuhkan jalan untuk membelanjakan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Baik, khotu iman azanillahu wa iyakum, jamaah yang hadir di Masjid Uswatun Hasanah dan juga hadirin yang mendengarkan melalui channel 1476 AM Roja Bandung dan juga Roja TV. Insyaallah kajian ini disiarkan secara langsung oleh Roja TV melalui channel Roja TV dan juga melalui siaran percobaan di channel YouTube Roja Bandung. Apabila Anda tidak sempat atau berhalangan hadir ke lokasi, insyaallah kajian ini disiarkan secara langsung melalui siaran percobaan di channel YouTube. Anda bisa melakukan pencarian di YouTube dengan kata kunci Roja Bandung. Sekali lagi, untuk kajian hari ini disiarkan secara langsung oleh Roja TV dan juga siaran percobaan melalui streaming di YouTube Roja Bandung dan juga website www.radiorojabandung.com. Baik, khotu iman azanillahu wa iyakum. Sambil menunggu Al-Ustaz hadir di lokasi, ada baiknya sekali lagi untuk memberikan tempat duduk bagi saudara-saudara kita yang mungkin datang belakangan agar semakin merapat ke depan. Sekali lagi, agar merapat biar suara dari pemateri juga bisa tersampaikan dengan maksimal. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk mempersiapkan alat catatnya dan juga buku tulisnya untuk mengikat ilmu yang disampaikan oleh pemateri, karena salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Dan kami juga informasikan bahwa untuk malam hari nanti Bada Isya, insyaallah Radio Roja Bandung juga akan menyiarkan kajian bersama Al-Ustaz Syafiq bin Risa Basalamah langsung dari Purwakarta. Anda bisa menyimak kajian tersebut melalui channel AM1476 Roja Bandung. Sekali lagi kami informasikan bahwa malam hari nanti Bada Isya sampai dengan selesai, insyaallah Radio Roja Bandung juga akan menyiarkan secara langsung kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Risa Basalamah MA Hafizahullah langsung dari Purwakarta dengan tema Aku Pun Dahulu Seperti Itu. Dan harap, dan kami harap apabila Anda melakukan transfer, baik itu untuk buku saku, iftar, mushaf, untuk kendaraan operasional, ataupun untuk alat-alat penyiaran, diusahakan untuk memberikan keterangan nama dan juga keterangan donasinya untuk apa. Jadi formatnya YTS, spasi nama, jumlah transfer, dan juga peruntukannya untuk apa. Dikirim nomor Biasa. Format SMS tersebut Anda bisa kirim melalui nomor 0856-0857-1476. Sekali lagi format SMS YTS, spasi nama, spasi jumlah transfer, spasi peruntukannya untuk apa? Apakah itu untuk buku saku, iftar, mushaf, kendaraan operasional, atau kendaraan alat siar? Anda bisa melakukan SMS di nomor 0856-0857-1476. Demikian pembukaan dari kami selaku panitia dari Yayasan Tarbiyah Sunnah dan juga Radio Roja Bandung. Sesaat lagi akan kita simak pemaparan materi yang akan Al-Ustadz Syafiq sampaikan. Harap tenang dan sekali lagi beri ruang untuk saudara kita yang mungkin datang belakangan. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya pernah dan terus berbuat dosa. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Kita bisa duduk bersama, bersebelahan, dan kita berhusnudzon sama saudara kita. Antum pun berhusnudzon kepada ustaz-ustaz antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah tidak menutup kehidupan kita dengan dosa nantinya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Tema kita hari ini apa jemaah? Ketika hidayah menyapa. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalah. Tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, siapa saja. Dan sebaliknya, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka siapa yang akan bisa memberi hidayah kepada dia? Kita mau datangkan ustaz. Kadangkala orang tua datang ke ustaz, datang ke guru, datang ke kiai, dia minta tolong anak saya ini. Udah enggak benar. Ustaz, seorang yang alim mungkin hanya bisa menyampaikan. Sisanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum datang ke tempat ini tanpa ada yang memaksa. Antum menggerakkan kaki antum. Meninggalkan kesibukan dunia. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirinya. Siapa yang membuat hati ana tergerak untuk datang ke tempat ini? Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada yang pantas kita katakan kecuali alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu baginya. Banyak manusia menuhankan selain Allah. Banyak manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Tidak sedikit orang-orang yang menaruh harapan kepada lautan, kepada sawah, kepada jin-jin yang bertebaran. Padahal dia sholat. Dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan itu. Tapi kenapa engkau masih memohon kepada selain Allah? Mana la ilaha illallah yang senantiasa kau zikirkan? Yang kita mengatakan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Tapi itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan. Hati dan raga kita juga ikut la ilaha illallah. Allah tidak punya sekutu. Oleh karena itu, tatkala orang mati, orang kena musibah, dia mengatakan, inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik nanti ke Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar nama Muhammad disebutkan, jangan diem. Serius gitu kadang-kadang. Kita serius, tapi tatkala kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung sebutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Wa ammal ladzina syuqu. Adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alai. Lalu Nabi mengatakan amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat. Tapi terkadang, ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat. Kita tuh, otak kita, itu bisa merekam sesuatu dalam jangka waktu, akan mulai lupa, akan mulai hilang. Seperti kisahnya Hanzalah. Bagaimana Hanzalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa asbahta?" Ente gimana pagi hari ini? Apa kata Hanzalah? "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah munafik. Kata Abu Bakar, "Gimana ente berani ngomong ente munafik?" Kata dia, "Iya. Kita nih kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka. Seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl wal mal wal bai'a, ketika kita udah sibuk sama dunia kita, sama kebon kita, sama harta kita mulai lupa. Kata Abu Bakar, sama ente sama ana. Kata dia, ini Abu Bakar sama. Mengatakan kepada Hamdullah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya enggak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau ana mah udah lewat kayak gitu anu Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menceritakan kepada mereka, itu hal yang biasa. Beliau mengatakan, walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa, ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan Sang Pencipta. Jalla jalaluh. Maka, ana mau tanya nih. Antum, Masya Allah. Berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin. Masuk masjid, baca salawat. Nah, salat tahiyatul masjid, baca salawat. Kan. Terus? Habis gitu? Mikir baca salat, Masya Allah. Kasih hadiah itu. Masya Allah. Jamaah. 10 kali cuma salawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Aku bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa enggak butuh. Tapi biasanya pulang habis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Enggak usah cerita ana mau solawat. Insyaallah. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari ingetin lagi ya jemaah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Qur'anul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingatkan kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat. Bahwa kita ini hamba Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Hari ini. Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam 15. Nah. Ini malam, hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah. Masa satu masjid enggak ada yang jawab. Ana izin minum dulu. Bismillah. Tanggal 16 Syakban. Yang di luar. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13. 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Ada kalau tanya 13, 14, 15, ini 16 Syakbannya. Jamaah. Nah. Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah. Antuk kasih, enggak apa. Lailatul Qadar mah bulan Syaban itu mah. Tapi enggak apa-apa. Kenapa kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan? Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede kalau salah gitu. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini Masya Allah nih angkat tangan. Masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syakban. Nah. pindahnya kiblat. Enggak sia. 16 bulan ia kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syaban. Ana tutup. Padahal perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Syaban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syaban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC, jemaah. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang, Masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Syaban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW di bulan Syaban itu hampir penuh puasa. Di bulan Syaban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa ini makhluk yang baru, yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Para jemaah, kita lihat terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang itu lebih baik dari kita. Oleh karena itu, tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia itu lebih baik. Kita yang kadangkala sombong merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sad ayat 77-83. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati, dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalaluh. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, Masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin. Masa kita enggak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah, lihat. Iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku ya Allah akan godain manusia dari mana? Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha. Baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam, dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qul lahbitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga, asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan. Allah katakan, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah sudah datang sama aku. Mau diapain? Orang mencela dia. Orang meledek dia. Bahkan mengusir dia. Mungkin mem-PHK dia. Apa saja keburukan. Tapi kalau dia nyampe, Allah katakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang dia tolak, maka neraka tempat mereka dan mereka kekal di dalamnya, jemaah. Kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal, bahwa kita ini di sini enggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, Ustaz. Anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun, Ustaz. Masih ngontrak sama sekarang, enggak apa-apa. Kenapa? Kok enggak akan kekal? Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak akan takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun? Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Enggak ada sholat, enggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ini diperintahkan Nabi Musa, kau jumpai Fir'aun. Dakwain Fir'aun, datengin. Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin. Dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan kepada Fir'aun itu, قَوْلًا لَيِّنًا. Perkataan yang lembut. Ya, Fir'aun yang aku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? لَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa, fa idza hiya hayyatun tas'a. Jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Taha, ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awal. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aun masbura. Fir'aun, kau tahu. Kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, "Ayo kumpuli. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal." Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa? Sehingga bisa mengumpulkan mereka. Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, Inna lana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Dia tanya, wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus. Dapat upah kalau kita menang. Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini. Riwayat-riwayat. Yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak, dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa di surat Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jamaah antum kalau melihat kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an itu adalah yang paling sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Diulangin terus kisah Nabi Musa. Supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran. Dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran. Bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadiannya. Tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin. Kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka. Dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu. Dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun. Kesyirikan. Dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika. Dengan kehormatanmu, ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini. Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun. Pasti kita menang. Ini keberkatan mereka. Enggak ada insya Allah wala apa pasti. Selesai mereka lemparkan. itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa 'asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilempari. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan aman Nabi Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuf. Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih. Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun? Fala saufa ta'al. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang, lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la bayir, inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa. Itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang. Kita akan balik ke Allah. Kau mau bunuh kita sekarang atau kapan? Kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka? Tatkala hidayah sudah datang menyapa. Enggak ada. Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman. Kita akan siap melakukan apa. Allah katakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, Dia mengatakan kanu min awwalin nahar saharah fasaru min akhirihi syuhada abarah. Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka jemaah. Antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman. Tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad SAW. Ditanya, apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin, kemudian murtad? Apa kata Abu Sufyan? Kada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Herakl melihat, mendengar ucapan Abu Sufyan, apa kata dia? Kadzalikal iman idza khalaqat bashashatuhul qulub. Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan? Tadi tukang sihir Fir'aun. Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumamah bin Affal. Seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affal. Bahkan Thumamah bin Affal membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affal ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat, Thumamah bin Affal mau berangkat umroh. Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affal berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Sumama bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Sumama bin Affan. Ini orang musyrik, tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, dilihat ada Sulama diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasulullah melihat Sumama, "Atadruna man akhattum?" Nah, ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Jamaah, antum bisa merapat ke depan sedikit. Masih ada tempat mungkin antum. Karena masih banyak jamaah yang datang yang tidak dapat tempatnya. Antum tidak perlu sampai berdarah-darah seperti tukang sihir Fir'aun. Maju sedikit aja. Ya, yang di luar juga jamaah berusaha untuk merapat ya. Kadangkala ada sebagian di antara kita yang merasa enggak enak maju. Ya Allah Ustaz, mereka tuh telat, Ustaz. Biarin berdiri udah. Ana udah enak duduk di sini, suruh maju lagi. Apalagi yang dapat sendenan suruh maju, ya Allah. Karena dari awal nungguin di sini. Nah. Masih. Masyaallah. Baik jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Qalu, "La ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini." Faqala, "Hadza Sumamah bin Affan al-Hanafi." Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah, Sumamah bin Affan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan darahnya. Tapi itu hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh sama para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa'ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasulullah SAW. Tadi Rasulullah SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap, disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus, Amr, Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bertahun-tahun ternyata kaumnya enggak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa baga, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan halaka Daus. Hancur Daus ini. Sudah habis. Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim." Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus. Dan datangkan mereka, ya Allah. Betul. Tufail pulang, dibawa tuh kabilahnya. Kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Sumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, ijma'u ma indakum min ta'am. Kalian punya makanan, kirimkan ke Sumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Sumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Sumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadangkala, anak pernah mengunjungin tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat, gimana dia mau bener ya? Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun, balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang yang gak benar. Nih Sumamah bin Asal, di penjara di masjid. Ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Sumamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma indaka ya Sumamah. Apa yang kau miliki wahai Sumamah? Faqala, indi ya Muhammad khair. Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul taqtul zadamin wa in tun'im ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ngomong ya Rasulullah. Dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Amar Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri sama Rasulullah SAW. Ma indaka ya Sumamah. Apa yang kau miliki? Sumamah mengatakan, laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Usamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih, kayaknya Sumamah udah gak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam, tapi ternyata jawabannya tetap gak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atliqu Sumamah." Kalian bebaskan Sumamah. Pergi Sumamah. Keluar, dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma di dekat baki sana. Ontanya itu diturunin, lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad. Padahal enggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, ya Muhammad. Wallahi, ma kana ala zahril ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Demi Allah, kata dia. tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajahmu. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu. Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Lalu dia mengatakan, laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasriba alayka ya Sumamah, fa innal islam yajubbu ma qabla. Enggak ada celaan buat engkau wahai Sumamah. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Sumamah, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Sumamah yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya. Karena dia takut, udah masuk Islam, tapi dosaku banyak. Bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu Sumamah mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikin ad'af ma'asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Barusan dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adha anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dini. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama tara an af'al? Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umroh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imdi li ada'i umraika, umratika, walakin ala syir'atillah wa rasulih. Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Sumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah. Dengan talbiyah Isra. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malaktahu wa mamalak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, kecuali sekutumu ya Allah, yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Sumamah ketika datang ke Mekah, maka Sumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Sumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang kabilah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Sumamah. Sumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan datang kepada dia. Engkau ada apa Sumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah. Masa baut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Sumamah. Dia pulang kampungnya, tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka enggak bisa mohon sama Sumamah. Kenapa perkaranya Sumamah ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tasilur rahim wa tahuddu ala dzalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin, dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim. Dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Sumamata bin Asal qata'a anna miratana wa atarrabina. Ini Sumamah sudah, apa istilahnya sekarang? Embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Sumamah bin Asal. Sumamah itu sudah memutus makanan kita. Enggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa'in ra'aita antatuba ilaihi. Kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 tahun diembargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka makan daun-daunan jamaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah. Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata Sa'ad, aku enggak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Sampai susah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Sumamah. Kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Sumamah bin Asal tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Murtad Bani Hanifah. Di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Sumamah bin Asal berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzab. Ayat-ayat yang dia bacakan enggak ada apa-apanya dengan Al-Qur'anul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah Al-Kadzab. Antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan, ya difda, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Qur'anul Karim. Atau itu wahyu dari Allah. Sumamah bin Asal, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan 3.000 dari kaum untuk tidak murtad. Seperti itulah ketika hidayah menyapa. Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi. Ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, benar yang dikatakan Sofwan. Apa kata dia? Wahai Sofwan, ana ini, andai kata bukan karena utang ana yang banyak, dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Sallallahu ala nabi. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sofwan? Kalau gitu, Sofwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Sofwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umar bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umar bin Wahab sama Sofwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umar bin Wahab sampai kota. Ya Nabi Allah, hadza aduwullah. Umar bin Wahab qad jaa mutawashihan sayfahu. Wahai Rasulullah, nih, wahai Nabi Allah, nih Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala fa adkhilhu alayya." Masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arsilhu ya Umar." Umar lepas dia. Umar. Diam. Dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umar bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahil. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad akramanallahu bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umar. Bissalam, tahiyati ahli jannah." Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan, yaitu assalamu alaikum tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, "Ah, itu mah ana enggak tahu tuh." Ana baru tahu dari ente itu. Kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kau datang mau ngapain?" Kata, "Aku datang mau nebus tawanan yang ditawan di sini." Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawanan, berarti kenapa ada pedang?" Kata Umar, "Qabbahah Allah min suyuf wa hal aghnat syai'an." Jadi ya, mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Katanya, enggak ada, cuma sekedar dia pikir cuma gaya lah. Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni man ladzi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu yang sudah aku katakan. Enggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, "Bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil Hijr." Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di Perang Badar. Kemudian engkau berkata, "Laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Lalu engkau berkata, "Andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku." Kemudian Sufwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu, kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, "Asyhadu Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. "Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabari sama." Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Adapun urusan ini, itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Sofwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah Jalla Jalla. Lalu dia memuji Allah. Dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Faqihu akhakum fi dinihi. Ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Quran. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, Ya Rasulullah, aku dulu memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Safwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, Abshiru, kalian bergembira. Sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar. Kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Safwan nungguin. Ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umar bin Wahab masuk Islam. Antum lihat. Yang berhak membagi hidayah itu Allah. Maka Sofwan bersumpah, aku enggak akan ngomong sama Umar bin Wahab. Enggak diajak ngomong. Berusaha. Umar bin Wahab berdakwah. Dan alhamdulillah, banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umar bin Wahab. Dia udah belajar. Di sini orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah, alhamdulillah ngaji. Setelah itu dapat ilmu, ya gak harus ilmu yang jadi ustaz. Enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan. Kepada keluargamu, kerabatmu. Masyaallah ikhwan. Begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Ana mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah. Ketika dia masuk Islam sama kaumnya, Rasulullah SAW kadang-kadang minta Khansa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Afwan, tolong maju lagi jamaahnya. Terutama akhwat. Ibu-ibu, kita ini sekarang mau bicara akhwat, namanya Khansa. Maka harapannya yang insya Allah yang cucu-cucunya Khansa itu maju ke depan tuh. Nah, maju ke depan, merapat ke depan. Yang bapak-bapak sama disuruh maju juga untuk jamaah. Cuma lebih khusus ke yang akhwat ya. Khansa itu bukan namanya. Khansa itu namanya Tumadir binti Amr ibn Syarid ibn Rabah ibn Sa'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau enggak ada Khansa. Cuma ada Khansa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, dua saudaranya tewas. Namanya Sokhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khansa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khansa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, Andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khansa. Karena dia enggak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khansa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khansa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu melihat orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khansa. Ketika masuk Islam, Khansa ini menikah beberapa kali, dia punya anak empat. Ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah. Ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua. Malam harinya tuh Khansa ngumpulkan anaknya yang empat. Anaknya yang empat dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wahajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan, karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Kalian nih anak satu orang. Ibunya tidak berzina. Dalam masa jelengka. Kalian anak satu orang. Dan ibu kalian satu. Ma huntu abakum wala fadhahtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah jemaah. Maka yang antum tahu Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah. Awa taznil hurrah. Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka nih Khansa di masa jahiliyahnya gak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadhahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kala ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang, kemudian ini anak terus nasabnya sama nasab bapaknya, dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lain. وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ fi harbil kafirin. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. Wa'lamu anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita, Khonsa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah siapa? Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa? Khonsa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka. Dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau tidak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak, mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini tadi. Terus lihat-lihat gak apa-apa tadi. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan. Polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah, mau diapain? Kalau mau dimarahin, kau hati-hati, iya kau hati-hati. Tapi gak mungkin balik. Sudahlah, sampai dikatakan kalau enggak salah yang nabrak itu motor. Ya, kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit, diantar sama polisi itu, subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, "Waman yu'min billah," barang siapa yang beriman kepada Allah, "yahdi qalbah," pasti Allah kasih hidayah hatinya. Sehingga dia menerima. Enggak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya. Ini udah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia. Atau apa ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini. Kita gak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati. Masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anaknya. Si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah terapung di sana jemaah. Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Allah." Lalu selesai, "Ya Allah, andai kata aku gak punya sarang burung walet. Andai kata aku gak punya kolam. Andai kata. Sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Gak ada. Kita gak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali. Gak bisa. Apa ya udah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, korobku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita di secara silsilah nasab semuanya hamba. Gak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya. Siapa yang benar hidayahnya. Siapa yang benar keimanannya. Dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, ya Ma. Mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya. Tidak. Suhaib Ar-Rumi. Dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'ah. Lalu dibebaskan. Dia masuk Mekah dalam kondisi miskin. Ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di situ, di pintu itu, ketemu sama Ammar bin Yasir. Nanti ngapain di sini, kata dia. Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh, kita dengar. Kalau kita gak mau dengar, susah aja, Ma. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh kabilah pemimpin, kabilah-kabilah Ansor. Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya. Ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Nanti bawa agama baru di sini mau ngerusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, oh, ya Aba Fulan, kau dengarkan dululah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin. Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Bayangkan, dia datang dengan tombaknya, mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih, yang kita sampaikan nih, qala Allah, qala Rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah gak mau denger, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Quranul Karim. Mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Said bin Khudair mengatakan, nih, aku akan bawa engkau ke tokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Kata dia, benar iya, berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad. Ingat sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini pernah dia baca Al-Quran. Malaikat dari langit turun, jamaah dengerin bacaannya Usaid bin Khudair. Seperti cahaya-cahaya yang bergantung. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat yang dengerin bacaanmu, wahai Usaid. Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tidak kenal dengan Sa'ad bin Mu'ad? Yang tatkala dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Akhirnya didakwain Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan. Sampai kalian masuk ke agama Islam. Satu kampung masuk Islam semua. Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, aku kepingin dengar. Kata dia, ya udah sama-sama aku juga kepingin dengar. Akhirnya mereka masuk. Masuk Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam. Maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi. Lalu, tatkala hijrah. Ini dua orang masuk Islam disembunyikan keislamannya. Karena mereka orang-orang bukan orang-orang terpandang. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Wa imullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu shay' fa aqdimu in syi'tu. Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana. Karena orang-orang kafir mengatakan, Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar ke Mekah bawa harta? Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, oke, di mana hartamu? Dikasih tahu oleh Suhaib, hartaku di tempat ini, di rumahku, di bawah, berangkat. Digali, ada hartanya. Berangkat, Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrik. Suhaib memberikan harta, tapi dia bawa Islam. Kau kata Maria, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahibal rabbihal bait. Datang nih Suhaib, jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Suhaib, rabbihal bait Aba Yahya. Rabbihal bait Aba Yahya. Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril. Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau? Enggak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya, dia beli jiwanya dengan hartanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Kita lihat, ada yang harus dikorbankan. Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Quranul Karim. Kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قصة أصحاب الأخدود Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir. Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Ya lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku gak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan, yang menutupi jalan. Lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah mana yang lebih baik? Ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu, lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, Masya Allah. Baik, jemaah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa ngelihat ya. Akhirnya, dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku. Kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Inti siapa yang mengembalikan pandanganmu tadi? Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya inti, kata dia. Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai. Oh. Ente belajar dari mana? Ente disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang menyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini, jamaah, apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya, jamaah. Sampai terpisah. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya. Kemudian tinggal anak muda ini. Dia ngomong sama pasukannya, nih anak muda ini kau bawa ke gunung. Kalau dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia. Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang engkau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orang ini semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, mana pasukan yang membawamu? Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka. Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah, jemaah. Dia enggak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu. Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut. Naik perahu lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpai raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja-raja, kau tidak akan bisa membunuhku. Kecuali engkau ikuti caraku. Gimana caramu? Kau kumpulkan semua orang. Antum lihat kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan. Yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib. Rajanya ambil. Orang-orang pada ngeliatin semua. Dia mengatakan, Bismillahirrabbigulam. Sat. Mati. Ini budak. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbigulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya. Ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, kau lihat, seorang-orang semua sudah beriman. Cukup mereka tahu keajaiban Allah, kalau hatinya bersih, insya Allah beriman. Beras, berubah keimanannya. Mereka ini taruhannya nyawa. Entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana. Cuma satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anaknya. Sang anak ini bisa berbicara. Mengatakan, ya umma. Wahai ibunda, isbiri fa innaki alalah. Sabarlah kau, wahai ibunda. Kau berada di atas kebenaran. Maka sang ibu loncat di sana dibakar. Dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis. Nah, subhanallah ya. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz, kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah, rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan, kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan. Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah subhanallah? Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quran. Kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Quranul Karim, tidak akan pernah berhenti Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian doa. Ya doa kita gak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan. Memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadid. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Engkau tidak bisa ngasih hidayah. Kepada orang yang kau cintai, kau tidak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadangkala masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan. Ada hasud. Sehingga hidayah itu tidak masuk-masuk. Atau kita tidak mau dengerin. Atau kita merasa itu salah. Ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid. Sesungguhnya engkau itu, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arah Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam, tidak bisa. Maka minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz. Saya kini dapat mengenal dakwah sunnah. Dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya, tapi saya bingung. Bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa anak yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu, kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini? Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang minjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia gak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau gak ada ente, dia gak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, umumnya satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya, seperti itu. Kalau kita gak datang, gak akan melakukan riba dia. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi. Subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang. Tenang kalau kau bertakwa kepada Allah. Betul nih ya. Ini firman Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya ma'am. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana ini udah bertakwa tapi rezekinya belum datang-datang, Ustaz. Ente berarti belum belum takwa tuh. Karena janji Allah enggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insyaallah kita ini udah bertakwa, aman insyaallah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah enggak punya apa-apa, rumah enggak punya. Tapi di sini seorang muslim, loyalitas seorang muslim, solidaritas seorang muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akha. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah, Muhajirin sama Ansor. Karena dia enggak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong, tenang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ente bantuin saudara ente. Yang baru hijrah, yang meninggalkan kita, ente bisa bantu, bantu. Karena kadangkala kita nih lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau enggak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, abshir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita ini banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita, kita bantu. Islam ini bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, masya Allah, ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, masya Allah, zikirnya. Jangan ditanya, hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadangkala gak ada solidaritasnya. Gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاتُفِهِمْ وَتَرَاهُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُدْوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّةِ. Kata Rasulullah SAW, orang beriman itu. Kita nih enggak saling kenal jemaah. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya enggak tahu siapa. Kenapa antum enggak salam nanti? Duduk nanti sebelum apa? Sebelum sholat ya. Assalamualaikum. Dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai. Kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita buat siapa. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul. Antum lihat seluruh tubuhnya itu panas. Coba tanyakan ke dokter. Dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas. Seperti itu kita bersaudara. Gak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya. Kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat. Gak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman. Sampai kata Rasulullah SAW. Hatta yuhibba li akhihi. Ma yuhibbu li nafsi. Dia sampai cinta kepada saudaranya. Seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada yang niat bertanya. Karena di print dari rumahnya. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah. Karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa. Kalau memang semua sudah ditetapkan. Terima kasih. Atas jawabannya Ustaz, subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Pernah para sahabat bertanya. Pada suatu hari, tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Wahai Rasulullah SAW, apakah Rabb kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, tahulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya, Allah tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya, seperti pertanyaan ini kira-kira, buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Ada gak orang yang ngomong, inti kayaknya hidup miskin. Inti sudahlah, inti gak usah kerja. Apa mau kita kadang seperti itu? Enggak, Anda mau berusaha. Siapa tahu Anda dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita enggak pernah tahu. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Nah, kita enggak tahu. Maka enggak boleh seorang muslim itu, ya udahlah, kayaknya Anda nih bakal masuk neraka kayaknya. Kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu. Nggak ada. Semua yang jahat pun. Antum melihat pelaku-pelaku dosa. Antum tanya. Ente ini kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tapi dia tetap nggak mau. Cuman. Ini orang kadang kala. Ya. Nggak masalah pertanyaan seperti ini. Itu wajar. Tapi untuk urusan takdir. Jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallahu khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadang-kala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah SAW. Masih kafir. Terus Abu Hurairah. Pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasulullah SAW. Dan dia takut azab Allah turun di sini. Keinginan yang hakiki untuk hidayah buat keluarga. Kadangkala kita ini, ya udahlah dia mau dapat hidayah, nggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim. Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan. Kepingin dia dapat ini. Tapi banyak di antara kita yang biarin lah. Yang penting kan udah nyampein. Ana sudah iqamatul hujjah. Masya Allah. Ana sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran. Ana udah bacain. Kok itu gak seperti itu mau dapat hidayah? Gak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya. Dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan. Memohon kepada Allah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dausi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah, akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemericik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika. Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, niatkan buat keluarga kita. Iya. Insyaallah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita, yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya. Si anak pulang setahun sekali. Dia dakwain orang tuanya, pak gini, gini, gini. Setelah itu, ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya Al-Auza'i, enggak masalah. Al-Auza'i tinggal di Lebanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur. Yang ada di Irak sana atau di Iran. Dia datang. Datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Kita ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh, kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang majusi. Tanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu. Bapak ana masih majusi. Kata Auza'i, kau pulang. Baru nyampe, dia mah suruh pulang. Kau pulang, mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu. Pulang siapa? Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur. Sampai ke sana ketemu orang-orang tuanya sakit. Udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Ini kebaktian seorang dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong. Ananda, kata dia. Agama intinya agama apa sih? Kata dia. Kok bisa ceritakan sama bapak? Yang mungkin dari dulu setiap ngomong di-cut. Kan ada orang tua. Udah lah ente gak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari ente. Sehingga sang anak gak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah meladeni, melayani. Ayahnya merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya. Tentang apa agama? Diceritakan agama ini agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Masuk Islam bapaknya jemaah. Besoknya meninggal dunianya. Antum lihat. Kita ini kadangkala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, oh mereka itu memang sombong. Kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, ana sudah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu enggak sholat macam itu hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada petunjuk, antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya. Bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Sya'ban. Bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Sya'ban. Berjamaah di malam nisfu Sya'ban. Tapi mereka tidak menerima, Ustaz. Padahal ana sudah menyampaikan bil hikmah wal mu'idhul hasanah. Afwan, minta nasihatnya. Jamaah. Orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa. Senang baca Quran. Senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka. Tapi diarahkan. Gak ada tuh puasanya Nisfu Sya'ban. Ada apa gak ada puasanya Nisfu Sya'ban? Ada puasanya Nisfu Sya'ban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika itu, subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih? Keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih. Bukan puasa, keutamaan enggak ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Antum sudah dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, Masya Allah. Nah, apa-apa? Orang musyrik dan orang bermusuhan. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu, atau memandang kepada penduduk bumi ini, lalu mengampuni semua dosa orang, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Sya'ban malam yang mulia. Maka di situ bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Sya'ban. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kau malam nisfu Sya'ban mau baca Quran? Fafadol. Boleh baca Quran. Berzikir fadl. Tuh malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kalau mau beribadah silahkan. Baca Quran tuh bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Sya'ban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus, surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin enggak bagus? Bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu. Dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh, enggak ada amalan bulan Sya'ban. Emangnya enggak ada amalan bulan Sya'ban? Bid'ah semua dalam bulan Sya'ban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal yang tentunya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja? Ya apa aja ibadah sunnah. Apa aja? Sholat duha, mau sholat malam, mau qobliya, ba'diya. Yang dia berusaha, Allah mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak yang baik-baik. Di situ kita memaafkan saudara kita. Mana dalilnya? Kalau Sya'ban kita maaf-maafan. Mana dalilnya jemaah? Itu hadis Rasulullah SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam. Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan, sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini amalku enggak diangkat. Kemudian dosaku enggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat, bukan dengan cara apa? Broadcast-broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh lah jamaah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu Ustaz. Ana menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum, dan antum kalau ada orang punya salah antum bersihkan dendam dia. Jadi kalau dia itu enggak mau, mungkin cara kita sudah hikmah, ya enggak harus mau jemaah, orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Hah? Bagaimana solusinya ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian semuanya. Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami kata Allah kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau itu lagi diuji, nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kadang diuji sama suaminya, ada suami yang diuji dengan istrinya, ada bapak yang diuji sama anaknya, ada yang anak diuji sama orang tuanya, ada yang menantu diuji sama mertuanya, ujian semua. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih, perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzahim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya, dia disiksa sama suaminya. Sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan, perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa. Dan ini ujian. Tadi sudah disampaikan, keimanan kita akan diuji, jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian, mati kita. Bukan sekarang. Al-ibratu bil khawati. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah. Awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu a'lam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan. Mana yang benar? Maka antum bersabar. Doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab, suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam? Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat, berat mau masuk surga. Kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika tahun kelima Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan? Bahkan Allah katakan, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Pada hari itu, mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar-benar iman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh dan mereka takut. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasbita. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih, ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jangan. Tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini? Ini janji Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayatnya ana lupa nomor berapa. Ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya ashabul ukhdud. Allah katakan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan. Wadh-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin, ini yang dijanjikan. Jadi kita pun tak kalau mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang. Gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar. Kita harus berjuang jemaah. Untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit ya Allah. Tapi kita jangan minta musibah. Jangan. Mengatakan anak kok gak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa. Minta afiah, minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis, antum juga tidak baca subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz, gak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum nanti, antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, ya. Berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insyaallah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim gak pernah berbuat syirik, insyaallah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik, selesai. Gak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah tobat dari kesyirikannya, insyaallah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوَيَةِ. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditimpa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi marbana wa marbal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam. Dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, jemaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fikum, subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah. Lisan kita syahadat la ilaha illallah. Tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya enggak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya-iya kepada majikannya. Kau bersihkan itu? Iya, siap. Kau mandikan mobil? Iya, siap. Dilihat 2 jam. Ini kau belum mandikan? Ya enggak, malas saja. Digampar itu sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan. Larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu. Tahu sama artinya. Pengetahuan gak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, gak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelah. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib. Tidak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam yang dipotong. Ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir ana kasih buat yang paling tua. Masya Allah. Berapa bapak? Berapa? 59. 71. Berapa? 73. 75. Ada 75? Masya Allah. Antum lihat yang 75 masih ngaji. Masa yang muda-muda. Kalau yang 75 bersandar boleh jamaah. Nah ini buat yang 75. Di sana barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair.